Mitra bisnis, ada suasana kerja yang di dalam perusahaan itu terasa dinamik sekali. Orang itu seneng, positif energinya mengalir. Nah, mengapa ini terjadi? Ternyata ketika kita bertemu dengan orang, ada dua kemungkinan. Anda memberikan energi positif atau energi negatif. Yang disebut dengan energi positif adalah suasana yang menyenangkan. Sebuah high five, hey, apa kabarnya? Atau mengatakan, hey, kemarin kamu hebat ya, pekerjaannya bagus sekali ya, kita seneng loh ketemu kamu. Nah, upaya kita untuk membuat suasana kerja menjadi lebih positif akan memberikan dampak yang sangat positif di dalam hasil kerja kita. Pada bukunya How Full Is Your Bucket dijelaskan bahwa kita harus membayangkan diri kita mempunyai sebuah ember atau bucket yang tidak kelihatan, ya, dan sebuah gayung yang tidak kelihatan. Ketika kita bertemu dengan teman atau orang, maka yang terjadi adalah kalau kita memberikan energi positif, kita mengatakan hal yang positif, kita memuji dia, maka seolah-olah kita mengambil satu gayung energi positif dan kita berikan kepada ember yang tidak kelihatan dari orang di depan kita. Dan ketika ember itu menambah energi positif pada orang itu, maka ember Anda sendiri energi positifnya juga akan bertambah dan kita akan merasa lebih bahagia dan hasilnya pekerjaan yang jauh lebih baik. Ketika Anda mengatakan kepada anak buah Anda, eh, kemarin pekerjaanmu bagus loh ya, aku kagum deh kamu ternyata bisa melakukan itu, maka tanpa sadar Anda telah memberikan satu gayung energi positif kepada orang itu. Ketika Anda keluar dan mengatakan kepada satpam, Pak Satpam, terima kasih loh ya, Bapak sudah menjaga kantor kita selama 5 tahun dan selama 5 tahun tidak ada sepeda motor yang hilang, tidak ada helm yang hilang. Kerja Bapak sangat bagus, kami sangat bersyukur Bapak bekerja di tempat kami. Maka Anda telah mengambil 3 gayung energi positif dan diberikan kepada satpam Anda. Mitra bisnis, kadang-kadang kita harus juga memarahi orang dan memberikan sebuah teguran. Tetapi jumlah teguran dan jumlah energi positif harus jauh lebih banyak. Energi positif kita harus lebih banyak pujian, kenyamanan, kenikmatan. Biasanya 5 berbanding 1. Kalau kita mampu memberikan jauh lebih banyak energi positif, walaupun harus kadang-kadang menegur orang, maka suasana kerja akan menjadi lebih baik. Setiap karyawan akan mampu mencapai performa puncaknya dan perusahaan kita akan jauh lebih sukses. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.